Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat penerangan melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kami dari tim Sapir Azhar dan melalui siaran Radio Republik Indonesia ini hanya bisa menyampaikan saja kepada seluruh yang mendengarkan acara penyejuk hati ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya apa yang kita perbuat. Dan kita sudah memasuki ayat ke-37, yaitu tentang pertentangan pendapat tentang Nabi Isa. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Artinya, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Kelompok yang dimaksudkan di sini adalah kaum Nabi Isa alaihi salam itu sendiri. Sebahagian mereka ada yang mengatakan Isa adalah Tuhan, sebagian ada yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan, dan sebagian mengatakan bahwa dia adalah tukang sihir. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia adalah anak zina. Na'udzubillah min dzalik. Maka pertentangan pendapat itu semuanya adalah hal tentang keburukan-keburukan yang mereka lontarkan. Demikianlah perselisihan tentang diri Nabi Isa tersebut. Maka dengan turunnya ayat ini untuk menepis segala pertentangan-pertentangan tersebut dengan Allah mengucapkan dalam firman-Nya, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Orang-orang yang bertentangan itu, mereka akan mendapatkan وَيْلٌ, yaitu sebuah siksaan yang ada nanti pada hari kiamat. Bahkan itu juga dikatakan termasuk nama api neraka وَيْل. Maka Allah mengatakan cukup dengan فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, bahwasanya tidak bisa dijelaskan lagi karena memang mereka itu memang sudah kufur, sudah kafir, tidak mau mendengarkan perkataan yang sesungguhnya. Maka Allah cukuplah mengantarkan mereka ke api neraka wail. Maka Allah mengatakan di sini fawailul lilladzina kafaru. Neraka wail ini ternyata adalah neraka bagi orang-orang yang tidak mengakui akan ketuhanan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang tidak mengakui kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka telah mengalami banyak sekali cobaan dalam hidup semasa pada Nabi Isa, dengan cobaan yang begitu sangat-sangat meresahkan diri mereka, bahkan mereka meminta kepada Nabi Isa yang mereka katakan bahwanya Nabi Isa adalah anak zina dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kemunafikan, itu adalah sebuah kemurtadan. Dalam arti kata, mereka tidak mempercayai pada satu sisi, tapi pada satu sisi mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tapi apabila mereka terpepet dalam hal tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Maka Inilah yang menjadi wacana kehidupan kita sehari-hari dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Maka untuk itu di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Ardiansyah MA akan lebih luas menjelaskan tentang hal yang sudah kami sampaikan tadi. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq yang dimuliakan Allah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang berbahagia ini tentu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa pada masa lampau, khususnya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya pada masa Nabi Isa alaihi salam, memang terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, bahkan di kalangan bangsa jahiliyah pun ketika itu atau umat jahiliyah pada masa itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat golongan-golongan dalam melihat bagaimana status daripada Nabi Isa alaihi salam, dan hal itu juga masih terjadi hingga sekarang ini. Nah, maka prinsip sebenarnya adalah kita harus kembali kepada yang paling mendasar, bahwa Al-Quran itu adalah sumber kebenaran. Artinya ketika Al-Quran mengatakan seperti ini, maka kita beriman kepada apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, yang periwayatan Al-Quran itu mutawatir. Artinya tidak diragukan otentisitas dan validitas daripada kesahihan Al-Quran itu, artinya isi kandungannya. Orang yang meragukannya, para ulama menisbahkan kekafiran kepada orang itu. Satu. Yang kedua, bahwa Al-Quran bahkan dijamin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan manusia yang yatawalla hifzah, yang bertanggung jawab untuk memelihara Al-Quran ini. Artinya sekalipun pada satu masa misalnya nanti tidak ada orang yang hafal Quran, tidak ada orang yang membaca Al-Quran, tidak ada orang yang menegakkan salat, sehingga tidak, bahkan Al-Fatihah pun tidak dibacakan, Allah tetap memelihara Al-Quran. Karena itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, yang telah menurunkan Al-Qur'an itu, adzikr, wa inna lahu lahafizun, inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami pula lah yang akan memeliharanya. Jadi validitas, otentisitas atau originalitas daripada Al-Qur'an itu sungguh tidak dapat terbantahkan, dan banyak teori-teori dari kalangan orientalis, dari kelompok-kelompok yang membenci Islam, mencoba untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap Al-Qur'an, apakah itu dengan menerbitkan Al-Qur'an yang sengaja disalahkan tulisannya atau yang sengaja disalahkan makna dan terjemahannya. Alhamdulillah selalu saja atau tetap saja ketahuan. Bahkan ada orang yang ingin memusnahkan Al-Qur'an, maka kita katakan boleh jadi Anda memusnahkan mushaf Al-Qur'an, tapi Anda tidak akan mampu memusnahkannya dari dada umat Islam. Karena Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an boleh jadi bisa dibakar, boleh jadi bisa dimusnahkan, tapi hafalan para huffaz yang tidak terhitung jumlahnya di muka bumi ini tidak dapat dimusnahkan. Bahkan dapat dipastikan Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang tidak pernah berhenti dibaca hingga detik ini. Hingga ketika para pendengar mendengarkan acara ini, Al-Quran sedang dibaca dan akan dibaca dan terus akan dibaca. Karena salat itu sendiri kan membaca Al-Quran. Salat atau kumandang azan itu tidak pernah berhenti, terus sahut-sahutan. Hari ini kita sedang salat subuh atau sedang salat maghrib, di tempat yang lain sedang melaksanakan salat yang lain, dan begitulah selanjutnya, sehingga suara azan, kumandang azan, dan salat itu tidak pernah berhenti. Nah, ketika salat, Berarti seseorang itu sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedang membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keyakinan yang harus kita tanamkan kepada diri kita utamanya dan kepada keturunan dan keluarga kita, bahwa Al-Qur'an ini adalah rujukan kita umat Islam. Kepada Al-Qur'anlah kita membaca, kemudian kita jadikan sebagai wirid kita sehari-hari. Ya, kami juga menghimbau kepada diri kami dan kepada kita semua, marilah kita mencoba untuk membuat jadwal kita membaca Al-Qur'an. Apakah itu satu halaman atau kalau bisa satu lembar, dan tentu kita berupaya untuk menghatamkan Al-Qur'an itu sebanyak mungkin dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah dengan demikian kita senantiasa berteman dengan Al-Qur'an, dan jadilah Al-Qur'an sebagai teman kita dalam keseharian kita, dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan hati kita dan melapangkan kehidupan kita di dunia dan di alam barzakh serta di akhirat nanti dengan Al-Qur'an. Jadi ayat-ayat yang kita bahas tentang Nabi Isa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menyatakan tentang bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, bahwa Nabi Isa memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah Allah, bahwa Nabi Isa memerintahkan kepada umatnya untuk menegakkan salat dan membayar zakat, dan begitu juga bahwa Nabi Isa menyatakan Allah itu adalah Tuhannya dan Tuhan kalian sekalian, maka sembahlah Allah, itu semuanya tidak menjadi keraguan sedikit pun di dalam diri kita, karena semuanya itu berasal dari Al-Qur'an. Mungkin itu Ustaz Fajrul sebagai tambahan dari saya. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Bahwasanya yang perlu kita tekankan di sini dalam pertemuan kita ini, bahwasanya Nabi Isa tidak pernah mengaku dirinya itu Tuhan. Ia mengaku dirinya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan ia mengaku bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhanku, kata Nabi Isa, tapi dia tidak pernah mengaku diri yang Tuhan. Dalam kitab suci Al-Qur'an itu tidak pernah terungkapkan sekali, bahkan setelah dikatakan dalam pertemuan yang sebelumnya wa innallaha rabbi wa rabbukum, bahkan itu disuruh kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, apa yang diyakini oleh Nabi Isa. Mungkin juga itu tidak akan kita dapatkan dalam kitab-kitab yang lainnya, terutama Injil, karena Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya itu Tuhan dan sembahlah aku. Tapi yang diakui Nabi Isa, Allahu Rabbi, begitulah Nabi Isa katanya kan, wa rabbukum, dan sembahlah Tuhan yang aku yakini itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.